Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, perempuan yang diceraikan ketika sedang hamil idahnya sehingga melahirkan kandungannya. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang diceraikan ketika masih berfungsi haidnya idahnya ialah 3 kali suci. Baik, kita masih lagi tentang soalan jenis-jenis iddah perempuan yang diceraikan oleh suami. Yang pertama dulu, perempuan atau isteri yang mati suami. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Malam ni yang kedua, perempuan yang diceraikan ketika sedang hamil. Iddahnya hingga melahirkan kandungannya. Allah sebut dalam Quran, hatta yadha'na hamlahunna al-ayah. Hendaklah beredah perempuan-perempuan yang kena cerai, yang hamil, sampai mereka melahirkan kandungan. Katakan hari ini cerai, esok beranak, habis itu. Neh? Ini pendek. Nampak? Cerai belum asal, pasal beranak. Habis itu. Neh? Selama dalam iddah boleh rujuk. Melainkan iddah bain. Iddah talak bain tak boleh rujuk lah. Apa dia iddah talak bain? Iddah fasah yang dipohon oleh isteri. Iddah 3 kali talak. 3 kali talak kena beriddah rak. Bukan 3 kali talak boleh nikah dengan orang selalu. Nah. Maka kalau hak mengandung, siapa beranak? Nak beranak, tak habis iddah. Tengah beranak, tak habis. Beranak dah, habis lagi. Sehingga melahirkan anak dari kandungannya. Sakit nak beranak, dia kena cerai. Lepas tu dia sakit nak beranak, habis lagi iddah. Tak lagi. Tengah beranak, duduk lagi. Keluar seorang dah. Seorang dah duduk luar. Ada seorang lagi? Anda. Kalau ada seorang lagi dalam perut, dah habis lagi edah. Tapi kalau anak seorang tu je, habis edah. Seorang je anak keluar belakang edah, clicking je tak keluar lagi. Clicking kaki. Faham lagi? Buat contoh. Dah habis lagi edah. Dah? Itu senang je lah hak beranak. Maksudnya kalau kembar 5, siapa yang kelima nampak? Paling ramai kembar 8 Australia, kau putih kembar 8 nak? Boleh lihat dia macam anak hamster. Tapi sihat wal afiat, Tuhan punya kuasa. 8 sekali boleh power. Kalau ayah kau tektur apa kena je kekeh jang. Nampak? Main susu seteng 49. Tak? Dua atas orang dah lapang. Negak teruk atas bonek. Tunggu. Dia ni susu kan yang malu dulu. Tak? Dulu seteng 5 rias. Tak? 6 rias. Supik 7 rias setengah. Dia ni main 40, 50. Tak? Beri hak 15 supik beroknya. Tuan ni. Masa tu mana boleh 2 bulan lepas cerai mengandung. Pelik engkau. Ada bapak lain kau. Lepas cerah baru tahu mengandung. Baru tu. Ha. Ni masa cerah dah mengandung 2 bulan. Lepas cerah mengandung pula. Neh. Pelik tu. Lepas cerah baru tahu mengandung pun dikira edah mengandung juga. Neh. Ha. Dia tak syarat kita tahu mengandung tak mengandung. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang diceraikan ketika masih berfungsi haidnya. Edahnya 3 kali suci. Allah kata dalam Quran, yatarabbas nabi anfusihinna salasata quru'. Imam Syafi'i mengatakan quru' dengan makna suci. 3 kali suci habis, eh? Dah? Haa. Sekarang ini, hari ini ni, maghrib ni, isteri kita suci lah. Faham? Kena cerah, tak digarik tadi. Nampak? Jadi dia sekarang ini, telah pun ada 1 kali suci. Nampak ni? Cerah tak ni, garik dia, rabang garik. Baru lagi ya? Suci ya? Faham tak? Ha, jadi kita cerah dia tengah suci tadi. Dia telah pun dikira sekali suci. Edah telah dikira. Ha, faham baik ya? Nampak ni? Bulan depan dia haid. Lepas pada haid dia benda suci. 2 kali suci. Bulan 5 tu haid pula. Tak kira. Lepas haid, mari haid ke suci pula. Suci. 3 kali suci. Ha, dah habis ke edah. Mari haid yang ketiga. Nampak? Rek ada darah setitik. Habis edah. Nampak? Ha, dengan mari haid yang ketiga tu, maka tiada lagi wajib kita menanggung makan minumnya hak hariam. Ha, susah lah. Hak hari ni ialah hak esok dah. Eh. Katakan hari ni kita wajib menanggung lagi, tapi dia haid kat lagi kur sebelah. Maka hari ni menanggung lagi lah hak esok, habis lah. Nampak? Dengan habis edah ni juga, dengan mari haid tu yang ketiga tu juga, bermakna dia boleh berkahwin dengan suami lain. Ha, nampak? Jadi kita terang. Eh? Akibat daripada habis edah. Satu hak jenis ada haid. Haid dia lama. 2 bulan sekali. Akhir gitu juga. Jadi 6 bulan habis edah. Ya? Eh? Perempuan yang diceraikan ketika sudah bersara dengan haid atau yang tidak pernah kedatangan haid, edahnya 3 bulan. Yang keempat, jenis perempuan yang kelima, perempuan jenis yang tak putus haid lah. Ha. Orang panggil dia putus haid. Ha, orang putih panggil monopause. Melayu menepos. Orang lelaki andropaus. Melayu panggil ikan paus. Orang lelaki ada juga andropaus dia panggil. Ha, biasanya umur masuk 55 dia kata ha. Dia mari pelekkan. Dia mari pelekkan. Dia tak ada berhenti. Hey, orang lelaki andropaus. Nampak? Ha, dia andro, enduring. Bahaya jadi ganas pelek. Ha. Kalau hak maknanya deh, hak dok musang jadi musang. Hak musang jadi kelakar ni pelik-pelik. Hak bakar sebang jadi nak bojeng. Ni andropaus tu. Enduring tu. Ha. Ha. Jadi perempuan yang jenis putus haid. Putus haid dia ada tetap dengan umur. Biasa 50 ke atas. 52 roliknya orang Melayu. 60 ada lagi. Eh? Putus haid mana berhenti darah haid. Nah, ha, berarti tak ada haid dah. Kerana haid ni Allah cipta untuk mengandung. Nah. Ha. Maka kira dengan bulan. Katakan dia diceraikan oleh suaminya pada 1 hari bulan Rejab. Maka 1 hari bulan Syaban dikira 1 bulan. 1 hari bulan Ramadan 2 bulan. 1 hari bulan Syawal 3 bulan. Bila habis iddah? 2 hari bulan Syawal. Faham? Dikira dengan bulan Islam. Dikira dengan bulan Islam. Tak kira dengan bulan bulan apa? Orang putih. Bulan sekular. Ha, tak kira tu. Neh. Ha, waktu kira bagi kerja jabat boleh ha. Nak tulis B, beli mozaik tu boleh ha. Ha, tapi nak kira apa benda ni hak kala hukum syarak mesti bulan Islam. Neh. Kira dengan bulan Januari tak sah. Februari tak sah. Nak ha. Mesti dengan bulan Islam. Orang panggil bulan Melayu. Sebenarnya bukan bulan Melayu. Ini Melayu tak ada bulan. Bulan ni Islam. Melayu dah cing. Faham? Atau yang tidak pernah kedatangan haid. Ha, rajin tengok ada orang yang jenis tak pernah mari haid. Ha? Syekh. Tak pernah tengok? Tak udah ah ha? Sakit tu. Budak-budak lagi. Lagi tengok dah budak. Dia ngajar sekolah. Jauh apa ngajar? Dah? Ada haid tak? Dah sekelah. Ni dah je tengok mana sekelah ada. Bukan tak pernah haid sampai mati. Oh tu Siti Maryam. Nampak? Bonda Nabi Isa. Yang belum pernah haid ni mana budak-budak lagi. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Nah? Ha. Dan edah orang ni pula budak-budak. Kalau dia nikah budak-budak lah. Katakan dia tak haid lagi. Baru 11 tahun. Nikah dengan orang Kelantan. Ha, jadi kena cerah. Suami cerah. Mana kanak-kanak dia. Kena cerah dah. Nah, ha, degil. Ha. Maka tidak ada. Dia kira edahnya dengan 3 bulan juga. Tak ada haid. Tapi syaratnya budak tu mesti balik. Kalau tak balik tak ada haidah. Faham? Tak balik tak ada haidah. Mesti 9 tahun ke atas lah. Ya? Gua ni pula. Faham lagi? Eh? Budak tak ada haid lagi. Balik dah. Ada tak budak puan? Eh? Ada tak? Dah balik dengan sebab dia. Eh? Cukup umur? Eh? Keluar mani. Dia 9 tahun keluar mani, balik ya? Ke tak? Balik. Sebab tanda balik budak perempuan biasanya dengan keluar haid. Tapi kalau tak keluar dia haid, keluar dah mani, padahal umur telah 9 tahun, dah dikira balik. Nampak? Maka isteri yang belum balik, haram dijimak oleh suami. Faham ni? Kahwin sah. Macam kahwin 11 tahun tu sah. Neh? Ha, kali balik dah, sama ada balik tu dengan sebab keluar haid atau keluar mani, maka baru sah lah dijimak oleh suami. Faham? Jadi kahwin sah. Kalau masa Kelantan tu kahwin sah. Patut masalah berkaitan tu hadiah tu cuma hukum syarak. Faham? Cuma syaratnya kalau budak yang belum balik tak boleh wali selain 2 orang saja, iaitu wali mujbir. Ayah sebenar dengan toki. Adik-beradik tak boleh jadi wali bagi pengantin perempuan yang tidak balik. Neh? Atau memang dia tak ada haid. 25 tahun dah tak ada haid. Neh, kira dengan bulan lah. Dia kira macam orang perempuan yang putus haid juga. Yang terakhir, perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum disentuh bersetubuh oleh bekas suami, maka ia tidak mempunyai edah sedikit pun. Perempuan yang belum pernah dijimak oleh suami walaupun telah berkahwin, tak ada edah kalau bercerai. Dek? Hari ni kahwin, esok baru nak ngatur. Nah, malam esok baru jimak. Nah, subuh esok baloh. Nah, berebut peripik. Balo balo balo bercerai. Faham lagi? Tak pernah setuh, tak pernah jimaah. Tak ada edah. Cerah pukul 1, 1.5 minit boleh nikah lain. Bila tak ada edah, tidak ada nafkah. Wah. Eh? Ha. Demu budak ni nafkah bini mu cerah. Tak rajik kata, buat apa? Dah aku tak jimak ni. Nampak? Selama mana belum dihantar pengantin perempuan kepada pengantin lelaki, maka nafkah masih ditanggung oleh penjaga budak perempuan. Faham? Eh? Ha. Walau kahwin dah, tapi dah atur. Eh? Start wajib nafkah apabila dihantar pengantin isteri tu lah kepada suami. Hantar dalam rumah atau luar dah wajib. Hantar ke dalam rumah. Eh? Atau pagar dah wajib. Mak dia, ayah dia wajib kena tanggung makan minum. Pasal hantar pagar. Eh? Kalau sakit, mak ayah dia kena buat pergi klinik. Ha, bila serah dah dalam rumah, buka pintu, buat masuk pengantin perempuan, maka di situlah start suami menanggung nafkah dan dosa pahala. Suami isteri buat dosa, suami tanggung, isteri buat pahala, suami boleh hetek. Faham? Ha. Baik. Dalam masa iddah ni, suami wajib memberi nafkah seperti sebelum bercerai. Katakan nafkahnya harian, diberinya kepada isteri dia itu 10 riyal sehari. Maka dalam masa iddah pun wajib 10 riyal sehari. Buat contoh. Katakan dia ni jenis beri bulan. Nah, sebulan dia beri ke isteri dia RM1,000 masa berkahwin tu lah. Masa bercerai pun wajib juga sebulan RM1,000. Nampak ke? Nah, nafkah dia. Maknanya kalau 3 kali haid tu biasa 3 bulan lebih. Ha, 3,000 lebih kalau 1,000 sebulan. Nah, ha, barulah putus hubungan. Anak, anak dah habis. Nafkah ingat tu. Siapa anak tu balik mampu bekerja sendiri, tiba-tiba malah bekerja, maka habis dah kewajipan memberi nafkah. Anak tu wajib cari sendiri. Melainkan anak yang tidak mampu, anak gila, wajib tanggung sampai mati. Anak OKU. Tak? Ha. Jenis duduk, tak boleh nak bangun. Jenis tak ada anggota badan. Jenis tak nampak mata, telinga, pekok, umpama. Tak nampak benda. Neh? Sindrom ke apa ke jenis. Dungu. Tak? Nyakit-nyakit sarah yang jenis tak mampu berdikari. Maka wajib tanggung sampai mati. Mati ayah dulu, toki pula wajib tanggung. Tak ada toki dah, pak saudara wajib tanggung. Tak ada waris Baitul Mal. Baitul Mal pun tak ada orang kaya dalam negeri itu. Nah. Ha. Selama dalam iddah, suami boleh rajak semula. Benda mana rajak? Rajak ni iaitulah jadikan isteri yang telah dicerai kembali menjadi isteri seperti belum bercerai. Faham eh? Nak? Ha. Ingat tu bak rojok. Kalau tersalah cerai, rojok lah. Ne? Ha. Tak reti bak rojok. Reti rojok katih. Nampak? Nampak? Rojok katih cicau kepuk. Oh, tu pandai. Ha. Mana nak ilmu dah anda? Makan kedaros pandai. Ha, ni komang kita. Jangan awak gitu. Bukan harus makan. Makan nak makan apa pun. Tapi biar reti. Tak ukur syarok. Nah, ni rojok dah reti. Rojok keling reti. Bila kita cerai isteri kita dan masih di dalam iddah, maka kita telah kehilangan separuh milik. Separuh lagi milik kita. Dengar molek. Eh? Ha. Separuh hak kita telah hilang. Tak boleh lagi kita bersedak-sedak dengan dia. Nak, ha, nak tiung. Nak petik sui. Tak boleh belakang. Nak lima apatah lagi istintak. Tak boleh. Dan kan kira lain boleh. Maka separuh kita hilang. Separuh lagi yang kita ada, iaitu dia wajib taat kepada perintah kita. Dia nak pergi pasar minggu, kita kata tak boleh. Tak boleh keluar. Dia kata nak terbit setelah bang. Nah, nak pergi beli askin koneto. Tak boleh. Nah, tak boleh. Dalam rumah pun kita kata jangan tidur lagi. Basuh pinggang dulu. Wajib basuh pinggang. Itu kita milik. Nampak? Ha. Nampak lagi? Nah, jadi dulu semua kita milik. Bila kita taat, kita suruh wajib taat. Bila kita larang, kena ikut. Bila kita nak bersedak, dia wajib kena tunai. Nah, ni hilang dah separuh. Bila habis edah, kita dak rajak, hak separuh lagi tu, hilang terus. Jadi janda lah. Dak wajib taat dah lah. Nampak? Jadi edah masing-masing lah, pasal khabar dah tu, 5 jenis. Nak tahu bila habis edah, dak habis edah. Kalau hak pergi mengandung, beranak. Nah, kalau hak mati 4 bulan 10 hari. Kalau hak ada haid lagi 3 kali suci. Hak tak ada haid dah atau hak umur muda lagi 3 bulan. Nah. Jadi selama dalam iddah boleh rajak. Walaupun isteri tidak reda. Ramai orang salah faham. Dia kata rajak ni mesti persetujuan daripada isteri atau wali. Ini karuk belaka. Rajak adalah hak mutlak suami. Bila suami rajak, jadi isteri semula. Banyak berlaku. Isteri kata, aku tak suka dah. Nah, suami rajak. Isteri kata, aku tidak setuju. Atau mak ayah dia kata, tak rela. Tambuh dah. Maka suami hak jahil ni, terlepaslah isteri dia. Pasal dia ingat, dah isteri dia tak setuju, tak sah dia punya rajak. Padahal dalam Islam, bila dia rajak je, jadi isteri semula automatik. Tak payah tekang kelah. Ha, automatik. Ha. Tapi oleh kerana dia jahil. Tak jahil apa orang tangan dengar dia tengok TV. Ha, tangan lagi surah lagi main buah musim. Nah, tangan orang tengok tu guru tengok muka maiding. Jadi jahil ya. Nah, bila jahil, jengkrang habis ya, keluarga dia. Jadi dia ingat ke isteri dia tu tak jadi isteri dah lah. Pasal isteri tak setuju. Maka berkahwin dengan orang lain. Berzina. Nampak ni? Itu cerita ni. Maksudnya bila jahil, lingkup habis. Sekarang ni masalah utama rakyat Malaysia jahil. Nampak? Bila jahil, ini yang jadi. Bila jahil takkan menang ulama. Nampak? Menang tu lah. Walaupun. Nah, apa-apa pun tak menang ulama. Nampak? Pasal jahil. Dah-dah berzina nikah orang lain ya bang. Berzina. Nak? Ha. Bila suami kata rajak je, sah selalu. Walaupun kata tu jauh, suami telefon saja. Suami duduk tu, di Pulau Batu Putih tu, seorang diri. Duk ngai kakak atas tu. Haa tak. Telefon ke bini Tiranu ni. Nak. Aku rajak dah mu. Eh lijah eh. Hey. Jadi bini aku semula. Nak. Haa. Sah dah. Walaupun tak dengar. Bini dia tak dengar. Dia cakap seorang. Nak. Dia lapar rajak tu. Dia lapar ke lembu. Haa. Umpamanya ngajuk sangat lah. Dia pergi kandang lembu. Dia kata aku rajak dah semula. Bini aku lembu eh. Jawabnya sah. Faham? Ha. Cuma, hendaklah diberitahu kepada isteri tentang rojok tersebut. Supaya tidak terjadi sesuatu perkara yang membawa kepada mudarat di masa akan datang. Dalam kitab Fiqh, dibuat masalah. Seorang suami melafazkan rojok kepada isterinya. Dalam keadaan berjauhan daripada isteri. Lalu suami tersebut menulis surat. Zaman dulu tulis surat. Nah, ikat di kaki pati. Eh, dalam surat itu memberitahu saja bahawa suami telah merojok isterinya. Nampak? Ha. Maka tiadalah sampai surat tersebut kepada isteri tersebut. Kerana dibuang oleh posmen. Ada kan posmen itu surat. Malah nak pergi atas lepoh dalam sungai. Nah, tak siapa. Jadi isteri tidak mengetahui. Dia telah dirajak. maka berkahwinlah setelah habis iddah yang disengkanya dengan suami lain. Nampak? Ha. Tiba-tiba ditangkap posmen itu. Nampak? Kerana tohuk surat. Dan surat yang telah disembunyikan oleh posmen dibaca semula. Termasuk surat perempuan ini. Ha, eh. Bila baca, barulah dia tahu dia telah dirajuk. Dulu, 3 tahun lepas. Sekarang telah berkahwin dan ada 4 orang anak. Nah, ha. Setahun 2 orang, kembar belaka. Nyewak gaduh dia. Perempuan gaduh kat mana? Jadi sekarang dia rajuk tersebut adalah sah. Maka nak buat guana soalan ni. Dia telah ada 2 orang suami. Suami yang pertama yang rajuk dia kembali. Suami yang kedua, suami baru ni. JKK ni. Faham? Ha, jadi hak manusia jadi suami. Jawabnya, kembali perempuan itu kepada suami yang ke satu. Ha. Jadi milik suami asal. Suami pertama lah. Dan dikira batal nikah dengan suami yang kedua. Anak suami yang kedua itu adalah sah belaka halal pada syarak. Faham lagi? Kerana berlakunya kesamaran pada masalah rojok. Iaitu surat tidak sampai. Dah? Ha, ini cerita dia. Menunjukkan maknanya rojok tak mesti kabur je. Dah? Ha. Suami dua. Suami kedua. Tadi khabar dah. Anak itu adalah sah. Berapa kali mahu cakap. Jadi patut faham dah situ tak? Khabar lagi. Khabar tak tadi. Anak itu adalah sah. Ha, dah sah tak payah tanya lah. Ayah tu lah jadi wali. Faham tak? Ha. Jangan marah saya. Nah. Hmm. Segur orang lep ni tau. Nampak jogging ni. Kek besar hari Jumaat. Jadi orang Melayu bodoh ni dia kata, aku tak rela. Suami rajuk, suami isteri kata, aku tak rela. Ambo, tak setuju. Anak bodoh sikit dik. Jahil tu. Nah, ila jahil lah kau ukur syarak. Punah jahannam lah. Orang suruh pun menyok selendak, lagi ibu pasti. Jeng, jeng. Nampak rabok habis fisting. Nak? Ha. Bila habis edah tak boleh rajak. Nak nik nak kena nikah semula. Faham? Habis dah. Suami kata dengan tu kali balik. Eh, aku rajak mu semula menjadi isteri ku. Dia kata tak ada habis dah faham. Tak lagi dah. Ngelah. Nampak tak? Habis edah dah. Mari hikok ketiga dah. Allah Rabbi. Dah gua ni? Boleh nikah semula. Nikah semula faham? Haa, kena cari saksi 2 orang. Kena pergi pula buat surat jabat agama. Cari tu imam pula. Tetu tarikh pula. Nak isi borang semula habis semua sekali. Macam biasa. Dah mana senang rajuk dengan nikah semula? Hah? Rajuk eh? Baik kata senang macam rajuk. Haa, nah. Tidak Allah eh? Rajuk lapah je. Ingat ni lapah rajuk ni. Nah. Aku rajuk kamu kembali aku rajuk kamu menjadi isteriku kembali. Ha, ingat tu. Dah dia tanya lain kali dah. Ha. Dan setengah ulama kata sah, aku telah rajuk kamu semula. Faham? Ha, sah juga. Tapi nak mah, aku rajuk kamu menjadi isteriku kembali. Ha, ingat lapah tu. Nah. Ha. Ataupun ada lagi contoh-contoh lagi tak pekoh. Nah. Ha. Aku kembalikan kamu kepada perkahwinanku. Sah juga. Aku jadikan kamu sebagai isteriku semula. Sah juga. Mulai daripada saat sekarang, maka aku sambung balik hubungan nikah antara kita berdua. Tapi waktu payah pula kira, takut tak ingat. Kalau senang, aku rajuk kamu menjadi isteriku semula. Atau kembali. Nah, ha, senang. Isteri rajuk sah. Ha? Tak sah. Isteri boleh buat rajuk di dapur. Ha tak? Ha. Bila dia jawab kek ingat bunyi ni. Ha ha tak. Pandai dah. Tengok saya. Nu, anak urik tu. Ha. Ha. Ha. Ingat tu tak apa eh. Nakal-nakal ni tak mau ingat tu mata nak kabar hukum tu je. Faham? Ha, bukan nak kesuka tu. Habis makan minum pula. Berhubungan dengan makan minum, adakah Islam meletakkan apa-apa peraturan dan garis panduan mengenainya? Kita sedia maklum bahawa agama Islam mempunyai undang-undang dan peraturan yang lengkap, lagi sempurna dalam segenap aspek kehidupan manusia di dalam sejagat ini. Makan dan minum adalah perkara yang menjadi keperluan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, bukanlah ia sebagai tujuan hidup. Jadi dalam konteks ini, Islam juga tidak ketinggalan meletakkan garis panduan mengenai makan dan minum. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa banyak ayat-ayat tentang menerangkan berhubung dengan masalah tersebut. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sekalian kamu dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana ia syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan dalam surah Al-An'am ayat 141 Allah berfirman lagi, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan jangan kamu makan secara berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang keterlaluan. Dan di dalam hadis juga banyak yang menerangkan mengenai hukum makan minum dan juga mengenai larangan-larangan. Ya, antaranya sabda Nabi sallam, kulul lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, tiap daging yang terjadi daripada benda yang haram, maka api neraka lebih utama dengannya. Islam mengharamkan kita dari memakan benda-benda yang haram. Soalannya, adakah benda-benda yang haram itu dimaksudkan dengan bangkai atau daging babi saja? Baik. Termasuk pula bab makan minum. Habis dah bab nikah. Jadi Allah jadikan manusia ini jenis makan. Neh? Ha, jenis makan. Ada juga makhluk jenis tak makan macam batu. Nah, pokok makan. Neh? Ha, binatang makan. Jin makan boleh? Hah? Makan tulang, makan najis. Jin kafir makan najis. Jin Islam makan tulang binatang yang disembelih. Binatang yang tak sembelih bangkai jin kafir. Malaikat tak makan, tak minum. Manusia makan dan minum. Maka tiap-tiap apa pun kelakuan manusia ini mestilah mengikut garis panduan agama. Garis ni maknanya peraturan untuk diikut. Kerana tiap-tiap benda mesti kena buat peraturan. Tak ada benda yang tak ada peraturan. Melainkan dalam hutang. Ha, dia panggil peraturan rimba. Ha, nampak? Ada juga peraturan. Siapa ramai menang? Sikit kalau. Itu peraturan rimba. Nah. Mana-mana ada peraturan lah. Bukan saja dalam kehidupan beragama. Hak dunia dia peraturan. Degi di negara mana pun. Nah, dia ada peraturan. Di sekolah ada peraturan. Tak boleh masuk ikut si. Di pejabat tak boleh pakai ikut si. Di atas jalan raya ada peraturan. Walaupun negeri kom ini ada peraturan. Di hospital peraturan ada. Waktu menawak masa ni tak boleh menawak. Peraturan naik lift ada. Nah, dia lagi naik amal-amal itu. Jeng li. Nampak? Ha, dia bunyi keteng-keteng-keteng-keteng-keteng-keteng-keteng. Benda maknanya. Tubik lah separuh pada. Mana gitu. Dah ha. Jadi dah tubik juga. Dia buat kerah. Ha, ni lah susah kan. Nak naik lift hospital biasanya. Nak. Ha. Bunyi keting-keting-keting kan dia sensor dah. Mana beri lebih daripada 200 kilo. Tak boleh nak akak. Umpamanya lah. Nak. Injin tak kau? Tak tubik. Mu tengok apa buat? Tak tunduk lagi. Tak tubik. Rela li tu mampuh situ. Nah, ha, ni jenis orang Melayu. Berat orang Melayu ni. Hak molek-molek ambil dia orang bangsa asing. Nah, ha, mana mendulukan orang lain. Nah, peraturan Islam orang putih ambil. Nah, ha, orang putih ah ha? Kalau dia nak tubik daripada lorong, lepas tu kereta banyak luar, kereta semua putih. Sepasal orang kira dia payah nak tubik. Bak raja lama yang tubik kan ni. Nah, ha, dia kata putih, nak putih lu. Tak kira putih tu komunis ke apa, putih. Sang kita tubik. Sining, garik karang ha, duduk situ. Faham? Orang Islam, tapi pakai peraturan komunis. Nah, ha. Ni walaik kita buat tubik sikit eh. Nak suruh dia berhenti lah. Oh, erong kot luar. Erong, jilong. Faham tak? Erong. Kacil je. Faham? Ha, kan? Tak ada adab. Tak berbudi bahasa. Bahang dia orang bangsa asing. Tak? Ha. Bangsa asing macam masuk dalam tandas dia. Bersih tak? Bersih lah. Ha? Hak bersih tandas ni hak Islam ke hak kafir? Hak Islam lah. Dah bahang dia. Dah. Tengok tanda tersebah sekarang tu. Bukan tempat tok kaki tu. Di dinding tu. Tahi. Tak? Ha dah. Macam orang dah ayuk. Dah ayuk molek kek berok. Nanti malu company ni. Pasal apa? Pasal ni lah. Jenis Melayu ni payuh. Tak mau ikut orang molek-molek. Makan dan minum perkara yang menjadi keperluan dalam kehidupan manusia. Hidup mesti makan. Neh? Ha. Tak makan tak boleh. Dengan makan itu Allah jadikan tenaga, ada yang jadi kalori. Allah jadikan darah, ni jadi lemak. Ha ni jadi nafas. Nah, ha ni jadi zat. Sebaliknya bukanlah ia sebagai tujuan hidup, tapi bukan matlamat. Dia hanya nak membetulkan akan kesihatan supaya dapat berbuat ibadat kepada Allah. Kerana tujuan Tuhan cerita ibadat. Ibadat tak makan minum tak boleh. Nah, maka makan dan minum. Dalam konteks ini jugalah Islam tidak ketinggalan meletakkan garis panduan dengan makan dan minum. Batulah dalam Quran banyak bab makan minum. Di antaranya ayat yang kita dengar tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia. Kulu makanlah kamu. Mimma daripada makanan. Fil ardi yang ada di dalam bumi ataupun di atas bumi, tapi halal, iaitu binatang yang boleh dimakan. Nah, jangan binatang-binatang yang tak boleh dimakan. Lagi pula tayyibah, halal lawan haram, tayyib lawan khabis. Ha, yang keji-keji. Nah, ha, yang haram-haram ni seperti diharamkan dalam Quran, makan daging babi. Tak. Ha. Yang khabis ni yang geli orang tengok. Macam makan cak kerik. Makan lipah. Satu al-khabisat belaka. Perkara-perkara kotor. Nampak? Ha. Haram juga. Neh? Ha. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut jalan syaitan. Apa jalan syaitan? Iaitu makan haram. Makan benda haram ni jalan syaitan. Sebab tu kalau orang minarok, orang panggil air kecing syaitan. Gelorang daripada ayat ni. Ya. Allah dah kata di sini, makan haram itu jejak langkah syaitan. Allah hanya kata, kulu mimma fil abdi halala tayyiba. Makanlah yang halal dan yang baik. Jangan ikut syaitan. Dia panggil mafhum mukhalafah. Nah, kerana lawang daripada yang baik, yang halal ini yang haram. Maka makna jangan kamu makan haram. Kerana makan haram itu adalah jejak langkah syaitan. Ha, jadi orang makan benda haram, anak beranak syaitan. Nampak? Ha. Haram dua jenis. Yang pertama haram zati. Yang kedua haram maknawi. Haram zat ni, zat tu haram. Macam makan babi, haram. Makan bakar, makan tikus, makan kucing, makan kera singgang. Nah, ha, tu haram zat. Zat haram. Makan najis. Tahi kambing goreng. Makan molek-molek ada. Ha, tu haram zat. Yang kedua, haram maknawi. Barang zatnya halal. Tapi mempunyai makna yang haram. Seperti makan nasi. makan roti dari sumber yang haram. Nak nasi halal tak? Tapi pitih curi. Curi dah tabung suram malang. Mak dok ngai titik liling bahang ngegang. Boleh 15 ya pagi tadi menyanda bahang nasi dagang panggu. Nah, jadi nasi dagang halal tak? Duit haram dia panggil haram tu maknawi. Sama macam makan babi juga, adik-beradik je. Nak? Curi piti. Saing-saing. Saing-saing nak tupang cinta. Dia tengok tinggal ambil piti luar, sikit 50. Nak? Piti ada 500, takkan sedar. Nak? Makan haram. Kerja benda yang haram. Kita buat benda haram. Walaupun majikan suruh, maka gaji kita haram. Nah, seperti jawab tukang bawa brosa rombok sejik. Majikan yang suruh rombok masjid. Kita ni nak agak ni dak reda tapi buat juga, maka gaji haram. Nah, tidak kira reda tak reda, orang suruh murah dengan mumuh ni. Nah. Yang terlepas daripada dosa ni bila disuruh dengan paksaan. Yang disebut paksaan itu ada senjata yang membunuh. Barulah terlepas. Dia ambil pistol tok atas pala gerbah berosa ni, kalau mudak sodok sejik bujar ni, aku bedih. Nah, dia pun takut kena bedih, dia pun sodok. Tu dia panggil darurah. Yang tidak berdosa. Famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alai. Maka siapa yang masuk pada sempadan darurah, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebih, maka tiada dosa sedikit pun atas ni. Nah, hal ni kalau dah ikut perintah, kena marah je lah. Dah marah mati tak? Tak, bukan darurah. Nah? Kerja haram, jadi GRO. Tukang layan orang jatang, haram, gaji haram. Kerja tukang tuang arak dalam kapal terbang, pramugari. Nampak? Haram. Kalau dalam Islam tu, kena tangkap dan gari dia. Tak, kerana dia tuang arak. Kena takzir. Dalam kitab rekod kata yang minum arak 40 rotang. Yang tuang arak 10 rotang. Nampak? Tapi dimuliakan orang. Hebat tau. Ngejim dia anak dia. Nampak lawa orang mu. Pramugari. Allah sejuk perut mu mengandung. Sejuk kepala hontak hang. Nampak kerja tuang arak sejuk apa? Panahlah perut mengandung anak tukang tuang arak. Pramugari. Pramugara. Nah, tak kira tuang dalam bar, dalam kelab malam, dalam disco, dalam salon, dalam restoran, dalam kafe, dalam kapal terbang, star crew, river crew, duyung, tu tak ada agak tu, air kotak, tak kira, tu kerja haram. Kerja sebagai mengajar menari dalam akademi menari. Ada tak? Haram. Pasal dia ajar lelaki puang menyanyi. Menari-nari. Walaupun atas nama guru. Nak, guru taranum. Nak jadi guru menyanyi kan dia orang menyanyi dalam Quran. Oh, boleh. Nyanyi ni maknanya mensedapkan suara dan memberikan suara itu bertempo-tempo. Itu panggil menyanyi. Nampak? Kalau straight, orang tak panggil menyanyi. Nah. Maka dah tu orang Quran nyanyi belagu tu. Menyanyi tu. Pada lurah nyanyi. Menyanyi ni maknanya kita lenggokkan suara kita dengan suara yang sedap. Kemudian kita beri tempo suara itu. Ada knob dia. Ada tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Itu panggil nyanyi. Itu macam pas zanji. Nyanyi tu. Tapi orang nyanyi lagu dia mana? Orang tanya gitu. Orang tanya baca berapa rawi? Dua rawi je. Kalau straight gitu, orang tak panggil nyanyi pula. Lepas tu dia ada lengguk. Wa usanni bihamdim mawariduhu sa'iratun haniyah. Ada tinggi gedah tu. Lah. Lagu tu. Tapi tak salah lagu gitu. Bukan heavy metal. Nah, ni menyanyi-nyanyi suara perempuan. Kita tukar latih supaya dia jadi penyanyi di kalangan ramai yang sedia maklum diharamkan oleh ulama-ulama, maka gajinya itu menjadi haram. Nah. Dan di dalam surah Al-An'am ketika tu lah, surah Al-An'am. Kita tengok soalan. Seorang isteri diceraikan ketika dia mengandung 1 bulan. Tiba-tiba selepas 1 minggu diceraikan, suaminya telah meninggal dunia. Benarkah edahnya? Adakah selesai edahnya selepas bersalin atau lepas 4 bulan 10 hari? Menurut satu pengetahu dalam mazhab Syafi'i, dikira dengan edah yang lama. Edah yang lama itu ialah kalau mengandung tu yang lama, maka ambil hak mengandung. Kalau 4 bulan 10 hari itu hak lama, ambil 4 bulan 10 hari. Ha. Suami bercerai dengan isteri tapi tak pernah beri nafkah isteri dan juga anak. Kalau anak itu telah besar dan memaafkan ayahnya yang tidak beri nafkah ketika dia masih kecil, adakah ayahnya itu akan menanggung dosa juga? Jawabnya, jika anak telah pun memberi kemaafan, maka tidak lagilah berdosa ayah tersebut. Neh? Ha. Tapi kalau anak tu kata tak halal, maka dia tetap menanggung sampai ke mati. Baju kena air kecing 5-6 titik. Lepas tu saya ambil baju tu and letak dalam mesin basuh dan basuh baju tu. Adakah telah suci baju itu dari najis? Kena 5 titik air kecing, 6 titik ambil bol dalam mesin basuh. Lepas tu bersih tak? Jawabnya, tidak bersih, melainkan kena bilas dengan air yang lalu. Kalau sekadar pusing dalam air itu, maka tidak menjadi bersih. Sebab baju tu dia telah pun mutan najis, kena 6 titik air kecing. Bila kita nak letak washing machine, mesti kena letak air. Nah, bila letak air, kita pun masuk baju. Air itu kena pada baju, maka 6 titik tadi, dia menajiskan air itu pula. Maka air itu mutan najis. Lepas pada bersih, ni nak lawak keluar bila pada pahit. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya dibela oleh bapak saudara saya semenjak saya dilahir. Bila saya telah balik, macam mana aurat antara mak saudara sabit saya dengan saya? Apabila saya telah berkahwin, macam mana pula aurat antara bini saya dengan bapak saudara itu? Sedangkan mereka menganggap saya seperti anak kandung. Jawabnya, tetap dikira aurat sebagaimana orang yang bukan mahram. Sama ada bela daripada kecil. Sudah ikhikamak mana yang betul? Baca ikhikamak, doa ikhikamak mana pula? Saya dengar Tuk Imam baca lain, Tuk Bilal lain. Sudah ikhikamak, baca ikhikamak, doa ikhikamak. Doa mana sering? Doa ikhikamak tu doa abang tu lah. Sama je. Ulama' kias. Dah. Terkena najis berat dalam keadaan kering. Sama kering. Kena basuh 7 kali je. Bila kira lah. Kalau najis itu kena lekat di tangan baru wajib basuh. Kalau najis berat 7 kali. Masalah lekat di tangan tak? Nak tahu lekat tak lekat? Kalau tangan kita basuh dia kering. Lekat. Kita kering dia kering. Tak lekat. Dah. Benarkah jika selalu baca surah Al-Waqi'ah dengan izin Allah boleh menghindarkan seorang itu menjadi papa? Menurut hadis da'in, begitulah. Dah? Buat amalan. Apakah sebabnya bila Allah memerintahkan suatu perkara, dimulakan dengan wahai orang-orang yang beriman? Da' juga. Ada juga ya ayuhan nas. Dan ada juga ya ayuhallazina amanu. Tengok pada perintah. Apakah perintah? Kalau perintah itu dikenakan pada orang yang beriman saja, seperti mengerjakan sembahyang atau puasa. Contohnya puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah. Kerana puasa itu tidak lagi diwajibkan kepada musyrikin-musyrikin Arab hak sembah berhala, hak wajib atau orang beriman. Tapi kalau ayat itu, perintah itu suruh, maknanya satu perkara yang memberi kebaikan kepada mana-mana agama sekalipun, maka Allah gunakan ya ayyuhannas. Macam ayat tadi, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah yang baik-baik, yang tak kotor. Kerana makan kotor tu bawa penyakit. Bila bawa penyakit, mudarat juga pada orang kafir. Maka orang kafir pun kena makan hak halal, hak molek-molek. Dah? Ha. Soalan saya, apakah hukum sekiranya kita buat rak buku untuk simpan Quran dan bagian atas rak itu kita letak kitab atau yasin? Jawabnya boleh. Dah? Rak tingkat pertama di buku Quran. Faham tak? Tingkat kedua surat Yasin. Boleh. Tingkat ketiga pedang Siti Awang. Ni nak khabar boleh. Nah, yang tak bolehnya ni rak ni letak ni Quran, patu letak lauk surat benda lain atas ni, tak boleh. Kalau tingkat lain dia kira boleh lah. Sama macam kita flat duduk tingkat tiga, Quran orang tingkat atas, benda lain joget atas ni. Tak ada masalah. Faham? Dia kira bumi yang lain. Nah, cuma sunat Quran yang paling atas. Ha ke? Ha. Kalau misal janggut baru baju warna perang, boleh tak kita nak buat hitam semula? Jawabnya, pada zahir hanya boleh kita mewarnakan misal dan janggut yang telah berubang. Kalau berubang makna warna putih. Kalau perang bukan berubang. Ha. Ha. Pemberian atau pusaka tidak ikut hukum faraid, tapi semua waris laki-laki perempuan setuju untuk membahagikan sama rata. Boleh ke tak? Jawabnya boleh dah. Apa hukum kalau kita nak publish lalu buku majalah ilmiah, kita ambil bulan-bulan untuk isi kandungan buku tu daripada buku yang telah diterbitkan oleh orang lain, syarikat lain yang tertentu, walaupun ambil sikit-sikit je setiap buku? Macam mana pula kalau bahan itu daripada internet? Contoh kita lari lama-lama negara Islam, lepas tu kita ambil catatan maklumat, kemudian kita buat buku. Jawabnya boleh. Dia tak boleh copyright teruh. Atas usia orang ambil atas selah-selah tu copy teruh. Nah, ha. Jadi orang lain tukang susung susah payah apa semua, nak buat layout buat apa-apa, kita copy habis. Tak boleh tu. Ada pun hukum dalam tu kita boleh ambil. Nah, kita boleh ambil, kita buat ayat kita boleh. Gana kalau kita ambil sebuah hadis sama ada daripada internet, buku atau lainnya, letak dalam buku kita, wajib tak kita kena kaji dulu sumber hadis itu? Jawabnya, tak kira di mana-mana, sebelum kita sampaikan hadis, mesti kita kena tahu keadaan hadis itu tidak dilarang. Kalau hadis itu dilarang seperti hadis maudhu', maka wajib kita tulis hadis ini adalah maudhu', baru boleh kita publish. Dan kita tidak wajib mengetahui hadis itu sahih atau hasan. Dengan syarat hadis itu semua boleh kita sebarkan. Hadis yang boleh kita sebarkan, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif yang tidak maudhu'. Hadis dhaif boleh kita sebarkan. Faham? Yang tak boleh hadis mungkar, hadis maudhu', hadis rekaan orang, hadis yang tidak ada asal baginya. Cuma sunat kita boleh mengetahui satu demi satu. Hadis ini sahih, hadis ini maqta', hak ni marfu', nah, hak ni mu'an'an. Semalam ustaz kata kalau bini orang kafir nak mandi wajib, suami kena tolong niat. Bolehkah orang Islam kahwin dengan orang kafir? Nah, dia baru tanya tu. Terlambat sikit dia. Jawabnya, kalau tak boleh, apa sebab kita pergi khabar pula suami tu kan niat? Bermakna boleh lah tu. Faham? Nah? Ha. Tetapi yang bolehnya isteri itu adalah daripada agama Kristian dan Yahudi sahaja, mim Bani Israel, iaitu hak asal nenek moyangnya. Kalau kita kira tak putus sampai kepada Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi wassalam. Faham lagi? Ada pun Kristian yang bukan daripada asal Bani Israel, tak boleh. Hak tu kafir murtad. Seperti perempuan-perempuan Indonesia beragama Kristian kerana asal mereka Islam, datang Belanda masuk Kristian. Hak tu tak sah kita kahwin. Yang boleh, hak ortodok, hak asal lama. Kristian lama. Eh, hak titik sampai ke zaman Nabi Isa. Yahudi, Yahudi Israel tu boleh. Kalau saksi nikah pasien ada kesah nikah. Kalau tak sah macam mana? Sebab sekarang dah 3 tahun kahwin, nak buat gana? Jawabnya, jika telah 3 tahun berkahwin dan ada anak dan berita cerita ini telah lama, 3 tahun lama, maka fatwa Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Fatawa Fataniyah, maka tiada lagi diwajibkan berkahwin semula. Kerana jika diwajibkan berkahwin semula dengan sebab wali atau pasek di zaman dahulu, maka hampir semualah pengantin-pengantin yang ada kena nikah semula berlaku. Yang ni nak-nak, mak ayah kita zaman dulu. Mak ayah kita cerita tanya dia, nikah zaman bila? 50-an nikah, 60-an, zaman tu joget sangat toki kita. Tok kita pala haliang sangat, itu bas awang. Tak kenal sifat 20, tak kenal idram bila guna. Pasek habis. Tak pakai tudung, kemar katung belaka. Tak, toki kita pun gitu juga. Tak ajar, tak lah, tak marah, tok kita tak pakai tudung, kemar katung. Maka toki kita pasek. Dah ayah kita, mak kita nikah. Tak. Jadi kalau kata Syekh Ahmad Fatani ni, kalau gitu ramai dah lah pasangan kena nikah semula. Jadi huru-hara negeri itu, maka tiada lagi diwajibkan semula. Kalau hak baru nak nikah, tak boleh. Pernah tak ustaz bagi kuliah di negeri Kelantan? Sebab apa pula tanya gini? JKK yang bunyi tu JKK betul ke? Atau orang saja panggil JKK? Tak hari malam ni. Jawabnya bunyi betul lah JKK tu. Memang bunyi betul. Dia bukan kelas JKK, dia bawah pada MB. Nampak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau seorang solat tersalah kiblat tanpa sengaja, dekat solat itu batal tengok tersalah tu banyak atau sikit? Kalau sikit dimaaf pada syarak. Katakan ni betul kiblat ni. Tapi dah tengah malam ngatuk mata berhenti luar berhenti situ. Ngadak takin dinding ni sikit, sah lagi. Ngadak takkan tu, baru dah sah. Dia panggil banyak. Faham? Sebab kalau kita nak kira betul, dalam dungung ni kita tengok kalau surat berdekatan dia akan lari juga sikit-sikit. Dia cari naik marunan tinggi atau naik helikopter terbang ke atas bandar dungung. Nampak selalu. Surah ini gini, ini gini. Ini tak kening, ini tak kening. Tapi tak kening tak ada. Tak kening belaka. Itu dia panggil arah yang lari sikit-sikit di maaf pada syarak. Kalau banyak, kena qadha semula. Melainkan di semayang itu pada tempat yang tidak ada arah kiblat, baru tak payah qadha semula. Contoh, di tengah laut. Tengah malam. Di semayang maghrib, tak nampak benda. Cari-cari-cari, berasa sedap kot ni. Maka semayang lah kot ni, sah. Padahal bukan ngadak kiblat pun. Kerana istihad dia kot tu. Kaki orang bangsa dia cari-cari-cari dah sedap dah lain ni. Sedap lain ni pulak. Sah pulak lain ni. Hak ni sah. Hak ni sah juga. Nampak? Sebab hak ni istihad. Hak ni istihad. Al-istihadu la yuqidul istihada. Istihad yang pertama. Yang kedua, tak boleh merambak kebenaran istihad yang pertama. Maka ulama kata, tak payah qadha. Tapi duduk kat kapur orang ramai, babah hanyut mata, bahan tak kenung. Maka surah tak kening. Jawabnya, kena qadha semula. Nampak? Kita benar semayang salah kiblat. Siapa semayang subuh gelap ni, tapi orang balik daripada masjid. Semayang subuh. Dia subuh 5.45. Jadi dia semayang 5.46, 4.47 semayang tu kan. Pendek pula tu, wirid dalam 10 minit lagi. Jadi kita lapar dalam pukul 6.10 tu, orang nak tutup itu. Gelap lah buat benda ni. Jadi semayang subuh. Bila semayang subuh, pas semayang subuh, nampak? Ada pula orang mari semayang. Jadi kita ngadak, tak kena. Kiblat tak ni. Pelik tu, muncul kau nak tengok. Hidup dia kata, dia rasa sesak kan? Baru, Allah Rabbi Farouk aku. Dalam masjid, tak kena. Tak nampak dah, api dia tutup, kuci luar, ini kuci. Semayang beranda luar. Beranda bukan macam kita, keliling beranda. Dah mana manusia ngadap kiblat tak tahu. Jadi qadha semula. Apa hukum berkongsi makanan dalam satu sudu dengan orang bukan Islam? Makruh. Neh? Ha. Makruh hukumnya. Syarat makanan halal. Neh? Ha. Saya niat solat sebelum akad takbir dalam hati dengan menyebut solat fardu zuhur. Saya sah atau tidak? Sebab payah nak masuk niat masa akad takbir. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i dengan muktamadnya mengatakan taklah niat itu qasad ta'arud ta'yin. Qasad ni aku semayang. Ta'arud tu fardu. Ta'yin atau ta'yun itu ketentuan waktu. Jadi kalau zuhur kata gini, Allah aku semayang fardu zuhur. Tetapi kalau payah nak takbir di dalam nak niat di dalam takbir, maka kita taklid pada pendapat yang mengatakan takbir niat sebelum takbir dengan masa yang terdekat. Lepas niat takbir selalu. Kerana dua mazhab wajib niat dalam takbir, dua mazhab lagi niat sebelum takbir dan sunat saja di dalam takbir. Jadi kata ulama fiqh mazhab Syafi'i, siapa yang waswas yang payah nak mari niat dalam takbir, boleh dia ikut pendapat dua mazhab ini daripada mazhab Pak, iaitu masa berdiri nak takbir itu niat sudah. Faham? Ha. Aku semayang fardu zuhur nak makmum kerana Allah Ta'ala. Kali bila takbir, hanya ingat kebesaran Allah. Ulama fiqh mazhab Syafi'i kata hukumnya sah. Kerana Imam Syafi'i kata, al-umuru idza daqat ittasa'at. Pekerjaan-pekerjaan itu bila sepit sangat nak buat tak boleh. Nampak? Ita saat dibuka qadar kemampuan. Qadar-qadar patut. Eh? Jadi tak boleh nak niat dalam Allah. Tak jadi. Allah. Astagfirullah. Tak iman tak ayat awak. Nah. Ha. Jadi sebelum takbir niat. Eh? Ha. Saja-saja tak boleh lah. Sebab itu bukan darurat. Eh? Tolong agama Allah ni gua ni nak tahu kau. Apa janji Allah pada orang yang tolong agama? Ha. Agama-agama Allah ni maknanya segala perkara yang berkait dengan Islam yang berhajat kepada pertolongan kita tolonglah. Nah, termasuk juga kita menolong orang mendirikan masjid, tolong agama Allah. Masjid orang nak rombak, kita pakat gi belaka. Ah ha, tolong agama Allah. Nah, orang tengok kita jalan, kita tengok orang dakwah duduk ramai-ramai, duduk jalan kaki, kita pun tolong awak naik kereta kita. Kita tak nak gimana, nak pergi dakwah ke mamang, ya, saya nak alu patah naik kereta saya, daya bayar. Itu panggil tolong agama Allah. Ulama-ulama kita nak mendirikan negara Islam. Nah, ha. Zoling sangat dah, macam-macam dah, tak patut berlaku. Nah, ha, ulama pun tubuh lah satu jemaah nak tegakkan Islam dalam negara. Masuk dalam pilihan raya, kita tolong undi. Dia panggil tolong agama Allah. Faham? Jadi luas sangat lah. Neh? Luas sangat. Bapa ustaz mari sebulan sekali saja. Oh, parok lah ni. Doleh ke mari seminggu sekali? Allah sakit. Ini bukan soalan ni. Mari kok kerek sikit. Aduh lah. Nak mari sangat lah. Tapi ada masa tu. Ejah semula. Memang kalau kita kira banyak belah tiga nung. Nak? Ha. Tapi tak mulpah. Oh ya, tak mulpah. Oh ni kata tak mulpah. Nak? Ha. Nak ambil mari. Nak mari sini sekali lagi. Mesti kena ketek blok di nusa. Kok dino ketek catung pula muka. Faham? Ha. Rasuah kuat. Ha, jadi nak ada dah sedak nak tinggal main ola nasi biryani nak mau. Ada makan ni. Eh? Ha. Soalan terakhir yang malam ni eh. Bagaimana cara mandi yang betul mengikut cara Nabi SAW? Adakah mengambil wuduk untuk mandi wajib atau sunat? Baik. Dia tanya, mandi betul macam Nabi? Mandi tak betul macam Nabi pun apa asal mandi sudah. Mandi ni, sailanul ma'ala jami'il badani biniyatin. Biar tak macam Nabi pun. Kita ratakan air sekalian tubuhnya pada anggota yang zahir serta dengan niat. Itu mandi yang sah. Bila gitu, yang terbaik mandi Rasulullah. Ya, ha? Kerana itu dah yang paling afdal. Sebab Rasulullah ni segala hadir yang terbaik. Sebab tu ulama kata afdal sekali ikut cara sunnah. Jadi sunnah nabinya mandi junub, dia ambil wuduk dahulu. Lepas ambil wuduk baru mandi. Sebelum ambil wuduk iaitu beristinja. Istinja deh. Ha, basuh kecil dan sebagainya. Kemudian start ambil wuduk. Lepas ambil wuduk barulah mandi junub. Nampak? Jadi masa wuduk, masa mandi junub itu nabi dulukan yang kanan. Jiru anggota belah kanan tu baru belah kiri. Dan sunat mandi 3 kali. Nah, kan hadis yang nabi ada hadis nabi mandi 3 kali. Ha. Itulah hak nabinya. Nampak? Ha. Hak pesen lain buat guna-guna pun boleh juga. Macam zaman kita learning, kita mandi dulu. Lepas mandi baru ambil wuduk. Ha, tu bukan sunnah nabi tapi sah, tak ada masalah dah. Kalau cara Rasulullah ambil wuduk dulu baru mandi. Nak mudah lagi mandi saja dah ambil wuduk sah juga boleh semayang. Faham? Sebab bila mandi diterangkat hadas ci. Bak ni hadas sah. Nah, hadas sah bila kita ni yang akak dah hadas ci ada pada muka, tangan, kepala dan kaki. Hadas sah sedang tubuh bila kita niat akak ada sah maka terangkat hadas ci. Tak payah ambil wuduk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.